aku bagi. Kalau kurang tak kasih lagi. Mari tutup tahun deng happy. Jangan sedih, jangan sedih. Ingat bahwa kau tak sendiri. Setara pelangi, tenangi, senangi. Adanya damai, bantu bawa seberangi. Tong dari belenggu, dia jadi penyembuh. Menjadi pelita deng, soraku berseru. Kasih ribut kota dengan santa bawa kado. Kasih lurus ibu peri cantik punya bando. Ada pun senanduk berkat menjadi komando. Sapando, jangan kau lari baru. Mari tolong kasih aku. Di Betlehem lahir turun sama dunia. Sukacita melimpah, namanya kudus tak bercela. Hadir sebagai pembela umat manusia. Selamat Natal. Desemberku dalam kalbu, Natal hadir bersamamu. Bapa kau telah hadir ke dunia, suruh umat sukacita, lampu Natal warna-warni, tutup tahun dengan senyuman. Berjabat tangan baku rangkul, jangan ada yang sedih. Inilah momen yang datang setahun sekali, ramaikan Natal ini dengan meriahnya kembang api. Tak lupa ucap syukur mata Natal diresapi, dan masih sama seperti waktu lama. Ada papa mama temaniku bersama. Demikianlah Natal, a moment to remember. 1001 cerita hadir di bulan Desember. Ada kabar bahagia di Betlehem lahir turun sama dunia. Sukacita melimpah, namanya kudus tak bercela. Hadir sebagai pembela umat manusia. Natal Tuhan memberkati. Bulan Desember semua siap saji. Dari yang good looking sampai dalam panci. This is Christmas of, mari tong berbagi. Kisah dari awal tahun hingga akhir. 20 terasa ceria tahun kemarin. Berharap 21 normal kembali. Menjalani hidup senormal mungkin. Hey come semua, mari beritakan kabar gembira ke seluruh dunia. Bahwa Yesus Putra Natal anak Allah yang diutus ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dia membawa keselamatan, seluruh umat berdoti sorak dan merayakan. This is the Christmas Day come. Nuansa damai ini saya bawakan untuk